Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fitnar. Hatifillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan hadis yang terakhir dalam bab al-jinayah. Hadis yang terakhir dalam bab tindak pelanggaran terhadap jiwa atau selain jiwa yang menuntut adanya kisos atau diat, denda harta. Pembahasan atau hadis yang terakhir dalam bab ini, hadis yang ke-1203 dan hadis 1204. Dua hadis tersebut pada pertemuan yang lalu telah kita baca dan telah kita terjemahkan, yang hadis tersebut menjelaskan bahwasannya orang yang terbunuh dalam keadaan memiliki keluarga, dalam keadaan memiliki ahli waris yang masih hidup, maka keluarganya itu berhak untuk memilih satu di antara dua, yaitu antara memilih untuk mengambil diat denda pembunuhan atau memilih untuk membunuh orang yang dibunuh, apa membunuh orang yang membunuh, artinya adalah kisos. Hal ini dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu Fathu Makkah, pada waktu perang penaklukan Makkah, yang pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan ketetapan akhir, merupakan ketetapan akhir yang setelahnya tidak ada perubahan lagi terkait dengan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, terkait dengan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, keluarganya itu berhak untuk memilih satu di antara dua, memilih antara diat yaitu denda pembunuhan dengan 100 ekor unta, atau memilih kisos yaitu ditegakkan kisos membunuh orang yang membunuh. Nah, hadis ini memberikan beberapa faedah hukum. Di antaranya yang pertama, faedah hukum yang pertama dari hadis ini adalah takriru hadzal hukmi syar'i 'inda fathi Makkah. Penetapan hukum syariat ini ketika Fathu Makkah. penetapan hukum syariat ini ketika Fathu Makkah, ketika penaklukan kota Makkah. Faedah ini diambil dari sabda Nabi SAW ba'da maqalati hadih, setelah pernyataanku ini. Barang siapa yang dibunuh dalam keadaan masih memiliki keluarga yang hidup, maka keluarganya itu berhak untuk memilih satu di antara dua, antara mengambil denda pembunuhan dengan 100 ekor unta atau memilih untuk membunuh orang yang membunuh, yaitu qisas. Ini dinyatakan oleh Nabi SAW pada waktu Fathu Makkah, yang ini menunjukkan bahwa hukum ini adalah hukum yang telah tetap dan tidak ada perubahan lagi. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini adalah al-ahkamu syara'iyatu tatakammalu syai'an fa syai'an hatta intahat. Hukum syariat itu, al-ahkamu syara'iyah, hukum syariat itu sempurna sedikit demi sedikit, hatan tahat, sampai berakhir. Al-ahkamu syara'iyah tatakammalu syai'an fa syai'an, hukum syariat itu menjadi sempurna syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, hatan tahat, sampai berakhir. Maksudnya sampai betul-betul sempurna. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini telah sesempurnakan untuk kalian agama kalian, dan pada hari ini telah sesempurnakan kenikmatanku untuk kalian, dan saya ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Ya. Jadi hukum syariat Islam itu ada yang sempurnanya syariat itu bertahap, tidak langsung sempurna, tidak turun langsung sempurna, tapi bertahap, ya, sedikit demi sedikit sampai sempurna. Ya. Termasuk masalah hukum tindak pembunuhan yang disengaja, yang ditetapkan kesempurnaannya pada waktu Fathu Makkah, bahwa orang yang membunuh orang lain dalam keadaan keluarga yang dibunuh itu masih hidup, maka keluarganya itu berhak untuk memilih satu di antara dua, yaitu diat pembunuhan dengan 100 ekor unta atau dengan memilih qisas. Nah, sejak itu telah sempurna hukum tersebut. Nah, dan banyak di dalam syariat Islam, baik yang usul, hukum-hukum yang itu usul, perkara-perkara pokok dalam agama maupun perkara-perkara yang furu, yang disempurnakan itu sedikit demi sedikit, bertahap. Ya. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan syariat Islam dengan metode seperti itu adalah untuk semuanya kemaslahatan, kebaikan bagi hamba-hambanya. Seperti tentang haramnya khamar, tentang haramnya minuman keras, dan yang semisalnya itu Allah tetapkan sampai sempurna dengan melalui 4 tahapan. Ya, 4 tahapan. Itu tentang khamar, minuman keras. Awalnya dihalalkan, kemudian tahap berikutnya dilarang tapi dalam waktu-waktu tertentu, kemudian berikutnya dijelaskan tentang manfaat dan mudharatnya, dan tahap yang keempat yang terakhir diharamkan secara mutlak untuk selamanya, bertahap, ya. Demikian juga tentang masalah puasa. Tentang masalah puasa itu juga ditetapkan dengan bertahap, dengan beberapa tahap tentang wajibnya puasa. Awal diwajibkannya puasa itu bentuknya pilihan. Yang mau puasa, puasa. Wajib, puasa itu wajib, tapi bentuknya pilihan. Yang mau puasa, puasa. Yang enggak boleh, yang enggak puasa juga boleh. Walaupun mampu, boleh enggak puasa, tapi bayar fidyah. Tahapan kedua. Ya, apa tahapan pertama, kemudian masuk tahap berikutnya. Diwajibkan puasa dan apabila sudah tiba waktu berbuka, sebelum makan kemudian tidur, maka harus nyambung. Ya, harus nyambung puasa lagi. Sehingga harus puasa 2 hari. Ini kalau sudah waktunya berbuka belum makan kok tidur, maka begitu bangun enggak boleh makan, harus nyambung puasa. Dan enggak ada sahur, enggak ada sahur. Dan di malam hari, tentang hubungan suami istri juga diharamkan, dilarang. Siangnya dilarang, malamnya juga dilarang. Kemudian tahap berikutnya ditetapkan puasa. Ditetapkan puasa mulai dari tepat fajar sore sampai terbenam matahari, dan ada sahur, dan di waktu malam diperbolehkan untuk makan, dihalalkan juga bagi suami istri melakukan hubungan suami istri bertahap. Demikian juga beberapa syariat yang lain. Karena itu di dalam syariat Islam itu ada istilah nasikh mansukh. Ya, ada masalah nasakh. Ya. Menghapus, menghilangkan hukum, ya, diganti dengan hukum yang lainnya. Dan itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan hamba-Nya. Ada yang lafadznya dihapus, hukumnya dihapus. Ada yang dihapus hukumnya saja, lafadznya masih tetap ada. Ada yang lafadznya enggak ada tapi hukum tetap masih ada. Ya. Seperti masalah rajam. Rajam itu adanya hak ditetapkan oleh Al-Qur'an, tapi lafadznya sudah dihilangkan. Dan ini sebagai ujian, sebagai ikhtibar. Demikian tentang syariat Islam. Dan hadis ini memberikan faedah tentang hal tersebut. Ya. Bahwasanya hukum-hukum syariat Islam ini menjadi sempurna dengan bertahap, sedikit demi sedikit. Yang langsung ada, tetapi yang bertahap juga ada. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini adalah in auliya al-maqtul amdan yukhayyaruna baina diyati wa bainal qisas, bahwa wali orang yang dibunuh maksudnya adalah ahli waris orang yang dibunuh dengan sengaja, yukhayyarun, diberi pilihan, baina diyati, antara diat yaitu denda pembunuhan, dan antara qisas. Wali orang yang dibunuh atau ahli waris orang yang dibunuh dengan sengaja itu diberi pilihan antara mengambil diat yaitu denda pembunuhan dan antara qisas. Akan tetapi pilihan ini itu setelah syarat-syarat qisas sempurna. Pilihan bagi keluarga orang yang dibunuh dengan sengaja, antara diat denda pembunuhan dan antara qisas, itu setelah sempurna syarat-syarat qisas. Apabila syarat-syarat qisas terkait dengan pembunuhan telah sempurna, semuanya ada, maka keluarga orang yang dibunuh, ahli waris orang yang dibunuh, itu boleh memilih satu di antara dua, yaitu memilih untuk mengkisos orang yang membunuh dengan dibunuh, atau memilih diyat, memilih mengambil denda pembunuhan. Apabila syarat dari syarat-syarat kisos itu tidak sempurna, ada yang kurang, maka enggak ada pilihan. Enggak ada pilihan kecuali satu saja, yaitu diyat. Enggak ada kisos kalau syarat-syaratnya kisos tidak sempurna. Masih ada yang ingat syarat kisos ada berapa? Dulu di awal pembahasan dari bab ini, awal pembahasan dalam bab al-jinayah, ya, awal pembahasan dalam bab al-jinayah, ya, pembahasan tentang tindak pelanggaran, tindak kejahatan terhadap badan yang mengharuskan adanya kisos atau denda berupa harta. Dulu sudah kita bahas tentang syarat-syarat kisos. Syarat kisos terhadap jiwa. Orang yang membunuh dikisos dengan dibunuh. Syaratnya ada? Ada berapa? Syaratnya ada 4. Syarat yang pertama, yakunul qatil mukallaf. Syarat yang pertama, orang yang membunuh itu mukallaf. Mukallaf itu balig dan berakal. Itu syarat yang pertama, orang yang membunuh itu balig dan berakal. Kalau yang membunuh itu orang yang belum balig, anak-anak, itu enggak dikisos. Demikian juga kalau yang membunuh orang yang tidak berakal, orang gila umpamanya, itu enggak dikisos. Karena syarat yang pertama dari syarat kisos itu adalah, syarat yang pertama dari syarat kisos pembunuhan yang pertama adalah orang yang membunuh itu mukallaf, balig dan berakal. Syarat yang kedua, yakunul maqtul ma'sumad dam. Syarat yang kedua, orang yang dibunuh itu adalah orang yang darahnya maksum. Orang yang darahnya maksum, orang Islam, orang Islam yang terjaga darahnya, bukan orang Islam yang murtad. Kalau orang Islam yang murtad itu kan gak maksum darahnya. Bukan orang Islam yang melakukan perbuatan yang menghalalkan darahnya, ya, karena mengharuskan adanya hukum rajam, atau karena murtad, atau karena yang lainnya. Itu syarat yang kedua, yang dibunuh itu adalah orang yang darahnya itu maksum, darahnya dilindungi. Kemudian syarat yang ketiga, at-takafu bainal qatil wal maqtul. Sekufu, sebanding antara orang yang membunuh dan yang dibunuh. Sekufu, sebanding dalam hal al-hurriyah, merdeka. Orang yang merdeka membunuh orang yang merdeka. Sekufu. Kalau orang merdeka membunuh orang budak, nah ini enggak sekufu. Kemudian sekufu dalam agama. Yang membunuh dan yang dibunuh sama agamanya. Sama orang Islam membunuh orang Islam. Kalau orang Islam membunuh orang kafir, ini enggak sekufu. Enggak sebanding, enggak ada kisos, hukumannya lain. Ya. Nah. Kalau yang dibunuh tingkatannya lebih tinggi, nah itu jelas enggak ada keraguan. Orang kafir membunuh orang Islam. Wah, jelas itu. Karena tingkatannya di bawahnya. Nah, itu di bunuh. Sekufu seperti orang antara orang kafir, umpamanya itu sekufu. Atau budak dengan budak, ini sekufu sebanding. Itu syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat itu pembunuhan itu bukan, atau tindak pembunuhan itu antara yang membunuh dan yang dibunuh tidak ada hubungan anak. Artinya bukan orang tua yang membunuh anak. Kalau orang tua umpamanya yang membunuh anak, ini hukumannya bukan qisas. Nah, jadi orang yang dibunuh bukan anaknya orang yang membunuh. Nah, itu empat syarat qisas. Kalau keempat syarat qisas itu terpenuhi, empat syarat qisas itu terpenuhi dalam tindak pembunuhan yang disengaja, maka keluarga dari orang yang terbunuh, keluarga orang yang terbunuh itu adalah ahli warisnya, berhak untuk memilih satu di antara dua pilihan. Memilih mengambil diat denda pembunuhan sehingga tidak ada qisas, atau memilih qisas. Itu setelah syarat-syarat qisas terpenuhi. Kalau syarat-syarat qisas tidak terpenuhi, maka enggak ada qisas, enggak ada pilihan. Dan berdasarkan hadis ini enggak ada pilihan yang ketiga. Tidak ada pilihan yang ketiga terkait dengan ganti dari tindak pembunuhan. Pengganti tindak pembunuhan dengan sengaja untuk mengganti jiwanya orang yang terbunuh itu dua, yaitu diat denda atau qisas. Tidak ada yang ketiganya, ya. Tidak ada pemaafan majalan, pemaafan yang gratis, enggak ada, ya. Bagaimana kalau ternyata keluarga dari orang yang dibunuh itu memaafkan? Kalau keluarga orang yang dibunuh itu memaafkan, dan itu lebih baik, itu afdol, bukan berarti kemudian gratis. Enggak ada ganti apa-apa, enggak. Kalau keluarga yang dibunuh itu memaafkan, maka gantinya itu adalah diat. Gantinya diat, gantinya adalah dengan denda pembunuhan. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-178. Allah berfirman, "Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan." Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, maka hendaknya yang memberi maaf itu mengiringi dengan yang baik, mengiringi dengan kebaikan. Dan hendaknya orang yang diberi maaf itu membayar diat yang diberikan kepada yang memaafkan. Ada seorang membunuh orang lain dengan sengaja. Kemudian ahli waris, keluarga orang yang dibunuh itu memaafkan. Nah, ketika keluarga yang dibunuh itu memaafkan, itu artinya menggugurkan haknya untuk adanya kisos. Dimaafkan, sehingga enggak dikisos, yang membunuh tidak dibunuh. Tetapi ada kewajiban bagi yang mendapatkan maaf dari keluarga orang yang dibunuh itu, adaun ilahi bi ihsan, membayar diat denda kepada yang memaafkan, yaitu kepada keluarga yang dibunuh yang memaafkan. Lah, yang memaafkan tentunya adalah keluarga yang dibunuh, ahli warisnya. Yang memaafkan itu adalah ahli warisnya. Kalau ahli waris dari orang yang dibunuh itu memaafkan, walaupun tidak semuanya, walaupun tidak semuanya, sebagian dari ahli waris yang berhak mendapatkan waris memaafkan, maka dimaafkan, walaupun sebagiannya tidak memaafkan. Tapi kalau sudah ada yang memaafkan, maka itu sudah mencukupi dan mewakili bagi yang lainnya. Dan yang lainnya itu supaya menerima, dengan menerima diat denda pembunuhan. Apabila di antara keluarga orang yang dibunuh ada yang menuntut kisos, ada yang menuntut diat denda, maka ucapan siapa yang diambil, ucapan siapa yang dijadikan pegangan untuk menentukan pilihan tersebut? Yang ditentukan adalah kerabat yang dia sebagai ahli waris. Ada kerabat keluarga tapi bukan ahli waris orang yang dibunuh, umpamanya menuntut kisos, tapi keluarga yang itu ahli warisnya orang yang dibunuh menuntut tidak menuntut kisos dan mengambil diat, maka yang diambil adalah yang menuntut adanya diat denda, karena dia sebagai keluarga sebagai ahli waris dari orang yang dibunuh. Lah, bagi keluarga yang diberi pilihan untuk milih satu di antara dua, kisos atau diat denda, diberi kebebasan untuk memilih satu di antara dua, tetapi yang afdol itu adalah memaafkan. Yang afdol ya, memaafkan. Para ulama sepakat yang afdol itu memaafkan, artinya tidak menuntut kisos. Itu yang afdol. Menuntut kisos itu juga boleh, itu adalah hak. Tetapi tidak menuntut kisos, memaafkan, itu afdol. Artinya ketika memaafkan adalah menerima diat denda. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 178, masih sambungan dari ayat yang tadi, Allah berfirman setelah Allah menjelaskan tentang pemaafan dalam tindak pembunuhan, Allah berfirman, "Dzalika takhfifu mir rabbikum wa rahmah." Itu adalah sebagai keringanan dan rahmat dari Rabb kalian. Dalam surat Al-Baqarah juga ayat 237 Allah berfirman, "Wa antafu aqrabu littaqwa." Dan kalian memaafkan itu lebih dekat pada ketakwaan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diajukan kepada beliau tuntutan kisos, beliau itu pada awalnya memerintahkan untuk memaafkan. Tetapi kalau mereka tetap menuntut kisos, maka ditegakkan kisos sebagaimana pada hadis yang belum lama kita bahas terkait dengan Arubay bintun Nadhr. Nah, yang pada akhirnya kemudian dimaafkan setelah keluarganya pada awalnya bersikukuh untuk tetap kisos, tidak ada pemaafan, tapi pada akhirnya kemudian memaafkan. Jadi ketika keluarga yang dibunuh itu memaafkan, itu artinya harus ada diyat di situ. Kisosnya gugur, tetapi wajabati diyah mewajibkan adanya diyat pembunuhan. Nah. Demikian beberapa faedah hukum dari hadis yang ke 1203, 1204 dan selesai. Sudah pembahasan tentang al-jinayah. Sekarang kita masuk bab berikutnya. Sering dalam pembahasan al-jinayah kita menyebutkan kalimat atau istilah diyat, dan juga kita sering mendapatkan istilah diyat dalam bab jinayah. Nah, apa itu diyat dan apa bentuknya, maka akan dijelaskan pada bab berikutnya. Dan sekarang kita baca bab ad-diyat. Babud diyati, bab ad-diyat. Ad-diyatu hiya al-malul mu'adda lil mujni 'alaihi aw li waliyhi bisababil jinayah. Ad-diyatu, diyat adalah al-mal, harta, al-mu'adda, yang diberikan lil mujni 'alaihi, kepada korban. Auli waliyihi, atau kepada walinya, kepada keluarga ahli waris korban, bisa babil jinayah, karena sebab tindak jinayah, tindak pelanggaran terhadap badan. Diyat adalah harta yang diberikan kepada korban atau kepada keluarga korban karena sebab tindak jinayah, tindak pelanggaran atau kejahatan terhadap badan. Itu diyat. Jadi harta, diyat itu adalah harta. Yang harta ini diberikan kepada korban, korban tindak pelanggaran. Loh, bagaimana korban mendapatkan harta? Iya, karena yang apa, tindak pelanggaran terhadap badan itu, yang ada diatnya itu tidak hanya tindak pembunuhan, kejahatan terhadap anggota badan, seperti memotong anggota badan. Ada orang dipotong telinganya, ya. Ini ada kisosnya, kalau enggak ada kisosnya diat. Dipotong telinga berapa diatnya? Atau orang dipatahkan giginya, anggota badannya, giginya dipatahkan, ya. Ada diatnya. Kalau enggak dikisos, kalau dikisos ya orang yang mematahkan gigi itu dipatahkan giginya, seperti hadis Rubay bin Tunatar. Nah, kalau enggak, ada diatnya. Seperti yang sudah kita ketahui, satu gigi 5 ekor unta, ya, 5 ekor unta satu gigi. Kalau yang ada di masyarakat itu, kalau orang mukul orang lain giginya rontok satu, berapa dendanya biasanya? 1 juta, ya. atau kadang orang nggak nyampe satu ekor unta itu satu gigi, lima ekor bukan satu, lima ekor unta satu gigi. Nah. Atau liwalihi diberikan kepada keluarga atau ahli waris korban tindak jinayah. Nah, kalau jinayahnya itu pembunuhan, ya, pembunuhan, diatnya harta itu tidak diberikan kepada orang yang dibunuh, orang sudah meninggal, diberikan kepada keluarganya, ya, kepada keluarganya. Nah, itu namanya adiyatu, itu diat, ya. Yang itu adalah sebagai apa, imbalan yang diambil sebagai imbalan jiwa dalam tindak pembunuhan, atau al-atraf anggota badan, atau al-juruf luka, ya, orang umpamanya menusuk orang, ya, itu juga ada diatnya, ya. Kalau enggak kisos ya diat. Nah, diat ini perkara yang disyariatkan, ya, berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Diat itu ditetapkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Dalil dari Al-Quran diantaranya di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-92, Allah berfirman, wa diyatun musallamatun ila ahlihi, dan diat yang diserahkan kepada keluarganya. Demikian juga dalam ayat tadi yang sudah kita baca dalam surat Al-Baqarah ayat 178 dan yang lainnya. Kemudian dalil dari sunnah, ini hadis-hadis yang akan kita pelajari, yang akan kita baca di dalam bab ini. Kemudian para ulama seperti disebutkan dalam kitab Syarhul Iqna dan yang lainnya telah sepakat tentang adanya diat. Diat itu sabitatun bil ijma, adanya ketetapannya itu berdasarkan ijma. Sehingga Al-Quran, Sunnah itu hadis, dan ijma menetapkan adanya diat. Nah, yang menjadi pokok dalam diat itu apa? Nah, ini para ulama ada beda pendapat. Sebagian ulama seperti Imam Ahmad menyatakan bahwa usulul diat, pokok-pokok diat, pokok-pokok denda dalam jinayah. Kalau Imam Ahmad menyatakan ada lima. Yang pertama 100 ekor unta. 100 ekor unta. Ini untuk diat pembunuhan. Yang kedua, atau 200 sapi. Atau yang ketiga, 2000 kambing, 2000 ekor kambing. Yang keempat, 1000 dinar emas. Yang kelima, 12.000 dirham perak. Ini usulul diyah. Jadi kalau orang membunuh orang lain dengan sengaja, kemudian memilih keluarga yang dibunuh itu tidak memiliki kisos tetapi memilih untuk memaafkan dan mengambil diat, maka diatnya itu 100 ekor unta. Bagaimana kalau enggak ada unta atau sulit untuk didapatkan, sulit mendapatkan 100 ekor unta, gantinya 200 ekor sapi. Kalau enggak ada 200 ekor sapi, maka 2000 ekor kambing. Kalau enggak ada atau sulit untuk mendapatkan, gantinya adalah 1000 dinar emas. 1 dinar itu 4,25 gram. 1000 kali 4 gram itu udah apa, 1000 kali 4 udah 4000 gram. Yang berarti 5000 ya semuanya. 4,2 1 dinar 4,25 kali 1000. Nah, yang 4 gram kalikan 1000. Nah, itu sudah 4000 gram. Nah, yang sebentar, yang 1/4 gram kalau 250. Nah, 4250 gram emas berapa juta? Ya banyak juta. Nah, kalau dengan perak 12.000 dirham perak. 12.000 dirham perak. Ini pokok-pokok dia. Kalau mayoritas ulama, jumhur ulama menyatakan bahwa al-aslu fidyah al-ibil, pokok dalam diat itu unta. Ya. Adapun empat yang setelahnya sebagai pengganti. Ya, sebagai pengganti. Kalau enggak ada unta baru diganti. 200 ekor sapi atau 2000 kambing atau 1000 dinar emas atau 12.000 dirham perak. Itu pokok diat. Nah, ini akan dijelaskan pada hadis-hadis yang ada dalam bab ini. Diat ada yang mughalladhah, ada yang mukhaffafah, ada diat yang berat, ada diat yang ringan. Ada diat untuk jiwa, ada diat untuk anggota tubuh, ada diat untuk luka. Luka, kalau orang terlukai berapa diatnya? Kalau orang anggota tubuhnya dihilangkan atau dipatahkan atau terpotong, apa diatnya? Ini dijelaskan pada hadis-hadis di dalam bab ini yang insya Allah akan kita pelajari, apa kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.